Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وأهل بيته أزواجه وذرياته وصحابته وعلى رأسهم خلفائه الراشدين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، para bapak, para ibu, para hadirin dan mustami'in yang hadir di masjid kita, masjid yang mubarak, masjid Muhammadiyah Kota Barat, dan para pendengar radio yang menyiarkan acara kita pada malam hari ini, khususnya teman-teman yang di LBBA Imam Syafi'i dan Ta'lim Masjid Muhammadiyah Kota Barat. Alhamdulillah, kita mari dalam waktu yang sangat mulia, sangat berharga ini, di mana ini ada pertemuan kita yang pertama, mudah-mudahan menjadi awal pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena terus terang kami lewat kota ini tidak terhitung, tetapi baru mampir atau diampirkan oleh penduduknya baru malam ini. Ya, alhamdulillahnya kesempatan yang baik. Selama ini bukan karena apa-apa, hanya kesempatan yang belum. Makanya nikmat dari Allah ini, maka mari kita syukuri agar Allah semakin memberikan nikmat yang lebih besar lagi di waktu yang akan datang. Allahumma amin. Para hadirin, para mustami'in rahimahullah, sebagaimana yang sudah diumumkan dan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Iqmal Sahid, bahwa malam hari ini tema muzakarah kita, pengajian kita adalah sikap terhadap Ahlul Bait, Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kita ambil dari buku saya, Menuntun Syiah ke Jalan yang Benar. Kajian ini terus terang, kalau kita mau mengoreksi diri kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk mukafsirun. Ahlus Sunnah secara umum mukafsirun. Mukafsirun itu ada semacam keteledoran, kekurang perhatian terhadap hak-hak Ahlul Bait, terhadap hak-hak keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara praktek kita tidak bisa lepas daripada penghormatan kepada Ahlul Bait, tetapi secara keilmuan, secara dakwah kita kurang perhatian. Karena satu dan lain hal. Padahal bersikap yang benar kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari keimanan kita yang tidak bisa dipisahkan dari keimanan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kajian malam hari ini sangat penting. supaya kita bisa menjadi ahli sunnah yang baik di dalam mengamalkan sunnah, khususnya yang berkaitan dengan ahlul bait, dan di dalam mencintai ahlul bait dengan benar serta membela ahlul bait dari musuh-musuh yang telah mencoreng nama ahlul bait. Terus terang di negeri kita di Indonesia ini sekarang menghadapi satu masalah yang cukup serius, cukup besar, yang harus dihadapi dengan bersatu dan berkesinambungan. Bersatu dan berkesinambungan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur meskipun kita mengharapkan lebih, tetapi dengan bersyukur ini insya Allah Allah akan memberi lebih. Apa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ahlu sunnah di negeri kita ini dari semua elemen, semua unsurnya telah bersatu. Baik dari Muhammadiyahnya, dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ahlus Sunnah, Persis, maupun Ahlu sunnah dari ormas lain atau dari kelompok lain, bersatu padu sikapnya dalam menghadapi fitnah yang sangat berbahaya ini, yaitu fitnah berkembangnya faham yang menyebarkan kesesatan tetapi atas nama ahli bait. Nanti akan saya sampaikan. Jadi kebersamaan ini telah melahirkan banyak produk, banyak sikap yang sangat positif, seperti terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur yang berkaitan dengan masalah Syiah, bahwa isi fatwa itu Syiah adalah sesat menyesatkan. Itu adalah perwujudan kerjasama yang baik antara seluruh elemen ahli sunnah, khususnya dua organisasi yang besar, NU dan Muhammadiyah di Jawa Timur. Kemudian kebersamaan itu melahirkan yang lebih bagus lagi berupa peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 tahun 2012 tentang pembinaan kegiatan keagamaan dan pengawasan aliran sesat, untuk menguatkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang didukung penuh dengan dua ormas besar itu dan seluruh elemen Ahlussunnah yang lain. Kemudian kebersamaan juga antara NU Muhammadiyah dan seluruh segmen Ahlussunnah yang lain juga melahirkan yang sekarang ini luar biasa, yaitu buku melahirkan buku panduan dari MUI Pusat untuk mengenali dan mewaspadai Syiah, penyimpangan Syiah. Ya. Jadi ini buku panduan MUI Pusat mengenai dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia, yang dilengkapi dengan pernyataan ulama-ulama besar, yaitu Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Profesor Dr. Buya Hamka, ini ya Pak, ini dari Tokoh Muhammadiyah, Ketua MUI, Dr. Muhammad Nasir dari Dewan Dakwah Islamia Indonesia, dan Kiai Hasan Basri, Ketua MUI periode setelah Buya Hamka. Ini bentuk daripada kerjasama. Termasuk yang sekarang ini sikap daripada PP Muhammadiyah yang resmi keluar Kalau ditanya tentang bagaimana sikap PP Muhammadiyah, ya insya Allah karena di sini Masjid Muhammadiyah, insya Allah sudah sangat paham. Tapi saya perlu menyampaikan untuk yang belum paham. Jadi sikap PP Muhammadiyah yang telah disampaikan ataupun diputuskan pada sidang pleno yang langsung dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Dim Harsidi dan dibacakan oleh Profesor Dr. Yunahar Ilyas MA, dan itu ketika disampaikan ya merupakan satu kesepakatan seluruh peserta sidang, semuanya ridho bahwa Muhammadiyah menolak Syiah karena perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Disebutkan 4 perbedaan pokok diantaranya, dan itu sudah disampaikan dalam majalah Tabligh. Disampaikan dalam majalah Tabligh. Ya, ini kan majalah Tabligh-nya ini. Disampaikan dalam majalah Tabligh yang dikeluarkan dari PP Muhammadiyah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita kembali ke pembahasan kita. Jadi di dalam menghadapi bahaya kelompok yang mengatasnamakan Ahlul Bait tetapi ajarannya menyimpang dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Sahabat, dan bahkan dari Ahlul Bait sendiri, ini diperlukan sekali lagi dakwah yang terencana, berkesinambungan, dan bersatu. Kalau selama ini sudah diperlukan yang lebih intensif lagi, lebih banyak, lebih serius, karena perkembangan menunjukkan tanda-tanda yang sangat membahayakan. Baik, jamaah sekalian Allah, di buku ini, bagi yang sudah pegang buku, di halaman 192, 193, kita mengetahui pentingnya kajian malam ini karena terkait langsung dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga terkait langsung dengan ucapan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Ali radhiyallahu anhu lalu bersabda, "Hadza fil jannah." Nabi ketika melihat Sayyidina Ali, Nabi berkata, "Hadza fil jannah. Wa inna min syi'atihi qauman ya'lamuna al-Islam tsumma yarfuduna." Lahum nabazun yusammawna rafida man laqiyahum falyaqtulhum fa innahum musyrikun. Hadis riwayat Imam Abu Ya'la dalam musnadnya, dan Syekh Husain Salim Asad mengatakan sanadnya sahih. Ali ini ada di dalam surga, dan itu betul, Sayyidina Ali termasuk dari 10 sahabat yang mubasyaruna bil jannah. Wa inna min syi'atihi, kata Nabi kita, dan di antara pengikut Ali, syiahnya Ali, pengikut Ali, qauman, ada satu kaum, ya'lamuna al-Islam, mereka mengerti Islam, tsumma yarfudunah, kemudian menolaknya. Bahasa Arab rafada yarfud, menolak. Lahum nabazun au nabzun, mereka memiliki tanda, memiliki ciri. Yusammawna rafidah, mereka akan dinamai dengan nama kelompok rafidah. Jadi prediksi penamaan itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mulai terjadi kapan dinamai dalam kenyataan dan kapan mulai ada prakteknya, ya ketika Imam Zaid ditanya mengenai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Kemudian beliau menyatakan walaknya, kecintaannya kepada Abu Bakar dan Umar, karena kakeknya Imam Ali radhiyallahu anhu adalah sangat mencintai mereka berdua, berwalak kepada mereka berdua, bagaimana akan menyalahi kakeknya. Akhirnya sebagian pengikutnya menolak beliau, sehingga pengikut Imam Zaid disebut Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. Makanya Syiah Zaidiyah itu Syiah yang menerima Abu Bakar Umar, menerima dan mencintai sebagaimana Sayyidina Ali menerima mencintai, tanpa satu kurang, satu hak pun yang dikurang dari Abu Bakar dan Umar. Terus sebagian kelompok ini yang bertanya tadi tidak terima, kemudian menolak Imam Zaid karena loyal pada Abu Bakar Umar. Jadi mereka menolak Abu Bakar Umar yang kemudian menolak Imam Zaid. Makanya disebut kelompok Rafidah. Itu mulai ada dalam lapangan. Tapi penamaannya, prediksinya sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Rafidah yarfud maknanya menolak. Rafidah kelompok yang menolak. Menolak apa? Nabi mengatakan menolak Islam. Kenyataannya mereka menolak Abu Bakar Umar. Ya karena Abu Bakar Umar itu Islam. Bagian dari Islam. Islam dibawa oleh beliau. Al-Quran sampai ke kita, ya, dikumpulkan oleh beliau. Jamaah sekalian Allah, baik. Kemudian berikutnya, di hadis berikutnya, Ibnu Abi Asim rahimahullah meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata kepada Ali, ya Ali, sayakunu fi ummati qaumun yantahiluna hubba ahli al-bait lahum nabzun yusammawna ar-rafidah qatiluhum fa innahum musyrikun. Wahai Ali, akan ada dalam umatku satu kaum yantahiluna hubba ahli al-bait, yang bermazhab, beragama, berkeyakinan, bermazhab cinta ahli al-bait. Jadi selalu yang menjadi ciri khasnya, menjadi slogannya di dalam dakwah, selalu cinta ahlul bait, cinta ahlul bait. Lahum nabzun, mereka memiliki tanda, memiliki gelar, yusammawna rafidah, mereka akan diberi nama rafidah. Qatiluhum, perangilah mereka, fa'inna musyrikun, karena mereka adalah orang musyrik. Riwayat Ibnu Abi Asim, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dicatat bersama Bilalul Jannah. Syekh Al-Albani berkata diriwayatkan oleh Tabrani, sanadnya hasan. Baik. Berikutnya, setelah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memprediksikan akan ada satu kelompok dari umat Islam mengakunya dari umat Islam dan ngakunya cinta Ahlul Bait, tetapi mereka Rafidah dan akan diberi nama Rafidah, maka dilanjutkan hal ini oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lataftariqunna hadhil ummah ala mithli dhalik wa adalluha firqatan wa syarruha adda'iyatu ilaina ahlal bayt wa ayatu dhalik annahum yasumuna Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhu. Pasti umat ini akan pecah menjadi seperti itu. Maksudnya seperti itu, seperti Yahudi. Artinya 70 lebih golongan. Dari 70 lebih golongan yang diterangkan di dalam hadis sahih yang lain, 73 golongan tepatnya begitu. Wahidun fil jannah, dan yang lainnya adalah finnar. 72 golongan yang finnar ini, kata Sayyidina Ali, adalluha, kelompok yang paling sesat, wasyarruha, dan yang paling jahat, adda'iyatu ilaina ahlal bait, kelompok yang mengaku, kelompok yang selalu mengajak secara lesan agar cinta kami ahlul bait. agar cinta kami ahlul bait. Wa ayatu dzalik, tandanya adalah kelompok ini muslim. Bahkan syiarnya cinta ahlul bait, dakwahnya mengajak cinta ahlul bait, cinta Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin dan seterusnya. Tetapi ternyata paling jahat, paling sesat. Kenapa kok bisa demikian? Soalnya memang melakukan kejahatan dan kesesatan yang luar biasa. Diterangkan oleh Sayyidina Ali, ayatu dzalik, tandanya, tanda mereka ini adalah annahum yastumuna Abu Bakar wa Umar. Mereka mencela dan mencaci maki Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Itu tanda kelompok ahli bid'ah yang paling sesat, paling jahat. Kata siapa? Kata Imam Ali radhiyallahu anhu. Diterangkan oleh Ibnu Battah, diriwayatkan oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibana Al-Kubra dari hadis Abu Ali bin Ismail bin Abbas Al-Wara, dia thiqah, dari Hasan bin Muhammad bin Sobbah Az-Za'farani juga seorang yang thiqah. Jamaah rahimahullah, baik, kita lunasi dua ini saja. Halaman 194. Karena masih ucapan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kita ingin, karena yang kita bahas tentang ahlul bait. Ahlul bait adalah ahlul baitir Rasul. Apa kata Nabi? Kemudian setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali? Yang mereka adalah ahlul bait. Ali adalah ahlul bait pertama, ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di apa namanya, yang paling agung setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, yakhruju fi akhir zaman qaumun lahum nabazun ay laqabun yuqalu lahum rafidah yu'rafuna bih wa yantahiluna syi'atana wa laysu min syi'atina wa ayatu dhalik annahum yasumun Abu Bakr wa Umar aynama adraktumuhum faqtuluhum fa innahum musyrikun. Akan muncul di akhir zaman satu kaum yang mereka punya gelar Rafidah, begitulah mereka akan dikenal, dan mereka bermazhab mencintai kita dan mengaku sebagai syiah kita, syiah kami, syiah ahlul bait, padahal mereka bukanlah syiah kami, mereka bukanlah golongan kami, bukan pecinta kami, bukan pendukung kami. Tandanya adalah mereka mencaci maki Abu Bakar Umar. Maka di mana saja kamu ketemu mereka, perangilah mereka, karena mereka musyrik. Jamaah sekalian, Allah. Jadi ini sekali lagi kajian yang sangat penting. Ketika di Indonesia ini, pertama sudah diwasiatkan oleh Nabi dan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, kenyataannya di hadapan kita muncul orang-orang yang demikian, maka kita wajib untuk membahasnya dan menerangkannya. Termasuk seperti ini. Ini buku Putih Mazhab Syiah, dikeluarkan oleh Ahlul Bait, oleh Abi, ya, Ahlul Bait, ngakunya Ahlul Bait. Persis seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Di dalam buku ini mereka menolak Abu Bakar Umar. Mereka mengatakan Abu Bakar Umar hanyalah pemerintah secara de facto, tidak secara de jure, secara syar'i mereka tidak sah. Zalim. Dan ya, berkhianat kepada Allah dan Rasul. Itu isi buku ini. Dan Abu Bakar Umar bukan sahabat Nabi yang baik, bukan sahabat panutan. Apa kalau tidak disebut Rafidah? Maka ini adalah Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Menolak Abu Bakar Umar. Dan di sini juga dikatakan Ali bin Abi Thalib adalah imam yang langsung setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunjuk langsung oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka khalifah pertama Ali. Karena khalifah pertama Ali ditunjuk langsung dari langit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar Umar adalah pertama merampas haknya Ali yang sudah diwariskan oleh Nabi. Yang kedua, mengkhianati Allah dan Rasulnya. Maka Abu Bakar Umar bukan sahabat yang baik. Ini syiar Rafidah atas nama Ahlul Bait. Rafidis. Di mana kalau mereka melaknat Abu Bakar Umar? Ah, mereka di sini enggak berani muncul karena ini takiyah, muncul di buku-buku yang lain, nanti akan saya sampaikan insyaallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi adanya hadis Nabi tadi sebelum adanya buku ini, kan begitu ya? Sudah 1400 tahun yang lalu. Kok ada? Ya memang Nabi berkata benar. Sayyidina Ali juga berkata benar. Dan mereka musyrik, iya musyrik. Di mana keterangannya ya banyak. Itu ada pembahasan sendiri kalau tahu ingin tahu syiriknya orang Syiah. Baik. Mari sekarang kita ikuti coba ini. Ini tentang sahabat. Begini, Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya secara tidak langsung sudah memenuhi hak Ahlul Bait. Tapi kita sebenarnya ingin lebih khusus lagi. Di mana itu? Yaitu pada saat Ahlussunnah senantiasa menghormati, mengangkat sahabat, itu sebenarnya sudah mengangkat Ahlul Bait, tapi tidak secara khusus. Karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah, setiap yang bertemu Nabi, mau dari keluarga Nabi sendiri atau dari orang lain, dari orang Arab, dari non-Arab, beriman dengan Nabi, wafat dalam keadaan beriman, yaitu sahabat Nabi. Sehingga kalau kita sebut sahabat, itu berarti sudah mencakup Ahlul Bait. Kalau tidak beriman seperti Abu Lahab, ia bukan Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu mesti beriman. Yang dimaksudkan untuk dicintai, dihormati dan seterusnya. Tapi karena tidak disendirikan sehingga banyak orang tidak paham. Baik, secara singkat kita sampaikan. Inilah pengertian sahabat yang paling sahih menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Orang yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, wafat dalam keadaan beriman. Jadi munafik bukan sahabat. Orang murtad bukan lagi sahabat. Baik. Berikutnya, di antara dalilnya adalah mengenai sahabat. Nabi SAW bersabda, antum ashabi wa ikhwanuna alladzina lam yatu ba'd. Hadis dari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalian adalah para sahabatku. Sedangkan ikhwan kita, saudara-saudara kita, jadi ada sahabat, ada saudara. Kalian adalah sahabatku. Sedangkan saudara-saudara kita adalah orang-orang mukmin yang belum datang, yang nanti akan datang setelah Nabi pergi. Maka orang mukmin yang tidak bertemu Nabi itulah saudara Nabi, ikhwannya Nabi. Tapi orang mukmin yang bertemu Nabi maka itu sahabatnya Nabi. Jadi antum ashabi wa ikhwanuna allazina lam ya'tu ba'du. Jadi ada ashab, ada ikhwan. Baik. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Wasilah Ibnu Afqa, riwayat Ibnu Abi Syaibah, la tazaluna bi khairin ma dama fiikum man ra'ani wa sahabani. Akan senantiasa kalian akan senantiasa baik selama di tengah kalian ada orang yang pernah melihat aku dan pernah menemani aku. Ini fadilah sahabat. Jadi selagi para sahabat itu masih ada di tengah masyarakat, maka masyarakat itu dijamin terus baik oleh Allah. Dijamin terus baik. Selagi ada yang pernah melihat Nabi dan menemani Nabi. Wallahi la tazaluna bi khairin ma dama fikum man ra'a man ra'ani wa sahaba man sahabani. Demi Allah, kalian akan senantiasa baik wahai umat Islam selagi di tengah kalian masih ada tabi'in, masih ada orang yang pernah melihat sahabatku atau pernah menemani sahabatku. Ini fadilah tabi'in. Jadi fadilah sahabat, fadilah tabi'in. Kalau sudah tidak ada sahabat, kemudian tidak ada tabi'in, ya sudah, hilang kebaikan. Hilang kebaikan yang dimaksud di sini oleh Nabi SAW, kebaikan yang sangat banyak itu. Nah, dari sekian banyak sahabat, yang jumlahnya sangat banyak, maka Ahlul Bait, keluarga Nabi yang mukmin dan menjadi sahabat Nabi itu berjumlah sekitar 100 orang. Berjumlah sekitar 100 orang. Diterangkan seperti ini, lengkap. Ini seperti pohon, ini semua di daun ini nama keluarga Nabi yang menjadi sahabat. Ada tanda-tandanya. Ini pamannya, ini bibinya, ini sepakat Islam, ini diperselisihkan Islamnya. Jadi macam. Jadi 100 sahabat Nabi dari ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah para sahabat 124.000 sahabat, begitu aja meskipun ada akwal tapi secara singkat. Dan yang paling akhir wafat beda-beda di satu kota dengan kota yang lain. Kita enggak usah bahas ini. Ya di buku saya lengkap. Terus secara umum keutamaan sahabat. Kenapa kita wajib mencintai sahabat? Apakah itu yang ahli bait atau non ahli bait? Pertama, karena para sahabat itu orang yang masuk Islam pertama kali, as-sabiqun al-awwal. Kedua, karena mereka adalah orang-orang yang telah sabar di zaman ghurbatul Islam. Ya, dengan segala keberatan, situasi berat dan sulit. Yang ketiga, karena mereka adalah menjadi ashabu Nabi Suhbah, kemuliaan menemani Nabi. Ini tidak terulang karena baru hanya sekali ada kesempatan. Yang keempat, al-hijrah wal ilwa. Mereka hijrah dan memberi tempat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhajirin dan Ansar. Yang kelima, nusrah wal jihad, yaitu menolong dan berjihad. Keenam, imamah dalam ilmu dan amal, yaitu menjadi pemimpin yang terdepan dalam ilmu dan amal. Kemudian ketujuh, tabligh, menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah, yang itu merupakan ilmu yang bermanfaat, ya, dan amanah terhadap warisan dan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kalau ada orang mencaci maki sahabat, memusuhi sahabat, apalagi yang besar, ya berarti ya memang bukan Islam. Tidak ada orang Islam itu yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencaci maki. Kalau mencaci maki ya tidak Islam. Lah Islam apa? Wong Al-Quran dari sahabat, sunnah dari sahabat, dia ikut siapa? Terus yang diperintah oleh Al-Quran disuruh istighfar untuk sahabat, kok malah mencaci maki? Mencaci maki adalah muncul dari kebencian. Sementara di akhir surat Al-Fatih, yang benci pada orang kafir hanyalah kufar, liyaghidha bihumul kufar. Makanya kata Imam Malik, orang yang benci sahabat ya kafir. Begitu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sekarang Ahlul Bait. Karena kita tadi sudah bicara tentang Ahlul Bait. Nabi kan sudah mengatakan, dan Sayyidina Ali. Jadi ada kelompok yang paling jahat, paling sesat itu, nomor satu, klaim cinta Ahlul Bait. Nomor dua, musuhi sahabat. Musuhi sahabat, siapa yang dimaksud sudah kita terangkan. Klaim cinta Ahlul Bait. Nah, untuk membuktikan mereka berdusta dalam klaim itu, maka harus kita pelajari. Apa sebenarnya, siapa sebenarnya Ahlul Bait? Kemudian Ahlul Bait versi orang kelompok yang paling sesat ini bagaimana? Tentu versinya berbeda. Jadi Ahlul Bait adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang haram makan sedekah wajib, makan zakat dan makan kafarah. Keluarga Nabi yang haram memakan sedekah wajib, memakan zakat dan kafarah. Mereka adalah satu, ada empat unsur. Satu unsurnya Bani Hashim, atau disebut juga Bani Abdil Muttalib. Karena itu orang yang dari Bani Hashim disebut Al-Hashimi. Kalau laki-laki Al-Hashimi, kalau perempuan Hashimiyah. Ya, keturunan dari Bani Hasyim. Bani Hasyim itu punya empat, mereka adalah anaknya, anak Hasyim. Hasyim punya empat anak laki-laki, ada Asad, ada Saifi, ada Nabdullah, ada Abdul Muttalib. Ternyata empat putranya semuanya meninggal kecuali tidak punya keturunan kecuali Abdul Muttalib. Jadi keturunan Hasyim satu-satunya ya dari Abdul Muttalib. Karena itu setiap Hasyimi pasti dari Abdul Muttalib. Makanya juga disebut Bani Abdul Muttalib. Baik. Berikutnya. Bani Abdul Muttalib itu anaknya banyak. Termasuk ayah Nabi. Abdullah itu adalah anak daripada Al-Muttalib. Ada Abdullah, ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Talib, ayahnya Sayyidina Ali. Ayahnya Sayyidina Ali, ya. Ada Abu Lahab, ada Haris, ada Muqawim, ada Ghidab, ada Safar. Semuanya ini adalah Bani Abdul Muttalib atau Bani Hasyim. Makanya Bani Hasyim atau Al-Hasyimi meliputi keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Abbas, keluarga Haris bin Abdul Muttalib. Semuanya ini Ahlul Bait dari unsur Hasyimi. Baik. Dari unsur Hasyimi. Kedua, dari unsur Bani Al-Muttalib. Bukan Abdul Muttalib tapi Al-Muttalib. Kalau Abdul Muttalib kan anaknya Hasyim. Kalau Al-Muttalib itu saudaranya Hasyim. Saudaranya Hasyim. Maka keturunan Al-Muttalib namanya Al-Muttalibi. Salah satu keturunan Al-Muttalibi adalah Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu Ahlul Bait dari jalur, dari marga, dari keluarga Al-Muttalibi. Bukan Hasyim, tapi Al-Muttalibi. Kita lanjut ke unsur ketiga, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 11, dua wafat di masa Nabi yaitu Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah. Kemudian ketika Nabi wafat tersisa 9. Semuanya ke-11-nya adalah ummahatul mukminin, ibu dari kaum mukminin, dan semuanya adalah ahlul bait. Keempat, seluruh putri Nabi dan seluruh anak keturunan Nabi. Ini yang disebut dengan zurriyatul rasul. Disebut dengan zurriyah, keturunan. Keturunan Nabi yang dari mana? Yang dari Fatimah radhiyallahu anha. Yang dari Fatimah radhiyallahu anha. Dan seluruh keturunan Nabi yang ada sekarang ini, maka hanya dari Fatimah radhiyallahu anha. Karena selain Fatimah radhiyallahu anha, dari putri Nabi yang lain, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, itu tidak ada keturunan yang melanjutkan. Yang berlanjut hanyalah dari Fatimah radhiyallahu anha, dari suami yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan tidak, dan keturunan Ali kalau itu dari Fatimah, bersama Fatimah, itu khusus disebut dzurriyyatur rasul. Sementara keturunan Ali dari istrinya yang banyak yang lain selain dari Fatimah, nah itu yang disebut alawiyin. Jadi tidak setiap alawiyin dzurriyyatur rasul. Dzurriyyatur rasul yang dari Fatimah radhiyallahu anha. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari sini maka perlu kita ketahui, langsung aja kita berikutnya, bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ahlu baitnya, selalu kalau kita sebut ahlu baitnya, keluarganya itu yang mukmin, yang muslim. Jadi yang muslim dari keluarga Rasul. Kalau yang tidak muslim maka bukan ahlul bait. Mulianya nasab tidak berguna sama sekali kalau tanpa iman. Kalau dengan iman, nasab yang mulia akan menjadi tambahan kemuliaan baginya. Nah, mereka memiliki hak. Masing-masing sudah diterangkan dan diwasiatkan secara rinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu yang ahli bait, apakah itu yang sahabat? Nah, wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan di depan, kalau kurang besar. Ya, untuk membantu, yaitu hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Nabi SAW berkhutbah di sebuah sumber mata air yang disebut Khum, dikenal dengan hadis Ghadir Khum, yang kemarin geger di Indonesia karena ada Idul Ghadir. Orang Rafidah tadi, orang Rafidah memaksa untuk hadir di negeri ini dengan pertama kali dalam sejarahnya selama 32 tahun berjuang untuk bisa diterima di Indonesia, mengadakan Idul Ghadir terang-terangan yang geger. Nah, di Ghadir Khum, Ghadir itu sumber atau mata air, Khum itu tempatnya, yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Di sana beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memberi mauidzah dan memberi peringatan. Kemudian beliau bersabda, "Innalillah." Kemudian beliau bersabda begini ya. Strum. Amma ba'du. Perhatikan. Ini penting, langsung kita bahas, kita baca. Ini ada di buku ini semua. Kalau yang punya buku di halaman berapa? Lihat di daftar isi. Hah? 169. 159. Di buku halaman 159. Ya, biar tahu tempatnya. Wasiat Nabi untuk memuliakan dan menjaga hak ahli bait. 159. Baik. Amma ba'du ala ayyuhan nas inama ana bashar. Langsung terjemahnya. Amma ba'd, ingatlah wahai manusia, sesungguhnya aku ini manusia biasa yang hampir, yang sudah dekat ajalku. Akan datang malakul maut menjemputku dan aku mesti harus menjawabnya. Maka aku wasiatkan pada kalian, aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara berat, sakolain. Maka hadis ini juga disebut dengan hadis sakolain. Dan hadis ini bagi orang Syiah merupakan sandaran utama, tiang panjangnya. Kalau ini ambruk, ya ambruk begitu agamanya. Tapi dipahami secara salah, dan mereka juga bikin riwayat-riwayat palsu. Jadi hadis ini hadis sahih, riwayat ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan juga diriwayatkan sama orang Syiah, versi yang benar dan versi yang menyesatkan. Jadi yang sahih, yang paling sahih dari semua riwayat adalah riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Arqam, yang isinya sebagai berikut. Ya, aku tinggalkan di tengah kalian sakolain, dua perkara besar. Yang pertama, kitab Allah Al-Quran. Di dalam kitab Allah ada hidayah, ada cahaya. Maka ambillah kitab Allah, peganglah erat-erat kitab Allah. Setelah Nabi bersabda begini, lalu Nabi melanjutkan keterangannya, diterangkan dorongan-dorongan Nabi, nasihat-nasihat Nabi, wasiat Nabi untuk berpegang dengan Al-Quran. Wa hassa ala kitabillahi wa raghaba fi. Nabi terus memotivasi Al-Quran, ditunjukkan keutamaan Al-Quran. Bagaimana kalau berpegang dengan Al-Quran, bagaimana kalau tidak. Itu Quran ditekankan. Quran untuk dipegangi dan diikuti. Itu yang menjadi tolak ukur sesat atau tidak sesat. Setelah itu baru Nabi bersabda, wa ahlu baiti. Yang kedua, perkara berat kedua adalah ahlu baitku. Udzakirukumullaha fi ahli baiti. Udzakirukumullaha fi ahli baiti. Udzakirukumullaha fi ahli baiti. Tiga kali Nabi. Wasiat yang kedua ini. Yang kedua keluargaku. Aku ingatkan kalian kepada Allah. Takutlah pada Allah tentang keluargaku. Diulang sampai 3 kali, takutlah pada Allah tentang keluargaku. Artinya apa? Jangan sampai menzalimi keluargaku. Hanya itu. Jagalah keluargaku. Hormati keluargaku. Muliakan keluargaku. Bela keluargaku. Dan jangan menganiaya keluargaku. Ini yang benar. Sehingga Ahlussunnah meriwayatkan hadis ini enggak ada masalah. Wong ini semuanya hak. Tapi orang Syiah menjadikan lain. Yaitu ambillah Quran, pegangilah Quran, ambillah Ahlul Baitu, ikutilah Ahlul Baitku. Kalau kamu ikut Ahlul Baitku maka selamat, gitu loh. Jadi ikut Ahlul Bait, bermadzhab Ahlul Bait itu adalah satu-satunya agama yang benar. Di luar jalur Ahlul Bait maka salah. Ini mirip LDII kan gitu. Jadi satu-satunya jalur yang benar Ahlul Bait. Di luar Ahlul Bait semuanya tidak sah. Satu-satunya yang benar yang mangkul dari fulan. Kalau tidak dari fulan maka kafir. Sama dengan itu. Dan hadis itu tidak ada yang sahih kalau dengan ucapan dan pengertian seperti itu. Maka orang Syiah menjadikan yayasan Sakolain, masjid Sakolain, perpustakaan Sakolain, dan seterusnya. Jadi kata-kata Sakolain ini sangat sakral bagi orang Syiah, tapi untuk makna yang sangat menyimpang dan menyesatkan. Baik. Jamaah rahimakumullah, jadi Nabi sudah berwasiat untuk berpegangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah di hadis yang lain, sahih. Kemudian untuk menghormati dan menjaga Ahlul Bait. Karena menzalimi Ahlul Bait dosanya tidak sama dengan menzalimi orang lain. Sama dengan ya yes, itu adalah hak Nabi. Kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka termasuk mencintai beliau kalau kita mencintai orang yang beliau cintai. Siapa? Istrinya, apalagi sudah dinobatkan ummahatul mukminin oleh Al-Qur'an oleh Allah, kemudian zuriyahnya Bani Hasyim secara keseluruhan ditambah dengan Bani Al-Muttalib, Muttalib begitu kan. Jadi ini itu tambahan khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i ya rahimahullah. Baik, jamaah sekalian, kemudian sahabat kita lewati langsung hak-hak Al-Bait. Setelah itu saya akan beralih mungkin bagian terakhir mengenai bukti-bukti kejahatan kelompok yang mengklaim cinta Ahlul Bait tapi sangat jahat tadi ya. Baik, mengenai Ahlul Bait, perhatikan ini keyakinan Ahlussunnah tentang Ahlul Bait secara global, kemudian cara rinci di buku saya sudah saya terangkan ya. Kialan nur apa? Lanjutannya. Halaman 164 ya. Halaman 164. Keyakinan Ahlussunnah tentang Ahlul Bait. Kemudian di situ saya tulis 7 poin. Kemudian hak-hak Ahlul Bait atas umat. Langsung kita lewati ya. Halaman 165. Kita lewati aja itu. Sekarang yang bersifat aplikasi ya. Hak-hak Ahlul Bait yang wajib kita penuhi. Selama ini sebenarnya sudah tapi kadang kurang menyadari. Karena begini, ketika orang Syiah itu mengklaim cinta Ahlul Bait, lalu Ahlussunnah itu tidak pernah perhatian kepada Ahlul Bait, kadang ada benarnya. Kadang ucapan Syiah yang seperti ini ada benarnya. Pernah ada satu peristiwa di Saudi, dicerai langsung oleh salah seorang guru saya. Beliau sangat concern untuk menyadarkan orang-orang Syiah agar kembali ke sunnah. Pada suatu hari didatangi oleh seseorang. Ketika khutbah Jumat ya, setelah selesai khutbah Jumat ada orang datang menangis tidak bisa menahan. Nah sementara beliau tidak paham ada apa ini. Dia datang menangis, alhamdulillah ya, disalami pelukan semuanya. Kamu telah menyelamatkan saya, kamu telah menyelamatkan saya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya dia didakwai sama orang Syiah untuk masuk Syiah. Lalu diceritakan sama orang Syiah bahwa Nabi telah berwasiat. Banyak disampaikan benar wasiatnya, harus cinta Ahlul Bait, hormat Ahlul Bait. Seperti tadi memang itu betul. Terus dikatakan sama orang Syiah, nah selama ini yang cinta Ahlul Bait, yang melaksanakan wasiat Rasul adalah kami. Sementara Ahlus Sunnah kelompokmu adalah anti Ahlul Bait. Enggak terima kan? Enggak bisa tuh. Baik, kalau gitu gimana kalau sekarang ini totoan? Tahu totoan ya? Taruhan. Apa taruhannya? Tolong kamu perhatikan, kita beri waktu diberi waktu sebulan apa 3 bulan lupa saya. Pokoknya beberapa ya mungkin 3 bulan ya. Pokoknya anggap saja memang karena ragu 1 bulan atau 3 bulan. Selama rentang waktu itu buktikan kepada saya adanya seorang khatib yang membicarakan tentang Ahlul Bait. Kalau selama waktu yang kita sepakati itu kamu pindah dari satu masjid ke masjid yang lain, tidak mendapatkannya, kamu wajib ikut Syiah. Karena yang benar aku. Baik. Nah, ini yang Ahlus Sunnah yakin. Baik. Sudah sepakat Jumat 1 khutbahnya lain. Khutbah tentang ini, tentang itu, kadang tentang tauhid, kadang tentang fikih. Khutbah berikutnya di masjid yang lain. Ketiga yang lain, keempat, begitu seterusnya sampai tinggal satu kali. Tinggal satu kali Jumat. Dia ini menangis karena tahu si A itu sesat. Tapi sudah kadung terikat sumpah perjanjian. Kalau selama waktu itu tidak ada khatib Ahlus Sunnah yang bicara tentang Ahlul Bait, maka wajib ikut Syiah. Jadi dia menangis karena sudah dibayangannya dia akan menjadi orang sesat. Tidak mungkin bisa mengingkari perjanjian itu. Sudah putus asa, dia khutbah di satu masjid yang gilirannya sekarang ganti. Subhanallah bicara tentang keutamaan Ahlul Bait. Makanya dia merasa diselamatkan lalu menangis tadi itu. Dari sini artinya penting kita menyadari masalah ini supaya orang Syiah tidak memanfaatkannya. Dan ini memang ya mau tidak mau ya satu kritikan yang patut kita dengar. Ahlus Sunnah adalah orang yang mengikuti al-haq dari manapun, dari musuh, dari orang kafir, dari orang ahli bid'ah. Kalau benar ya benar. Kan ukurannya benar sesuai dengan Allah dan Rasul. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Di sini ada beberapa hak ya. Kita persingkat. Ada beberapa hak yang sudah kita sampaikan. Yang pertama menyebut keutamaan, kemuliaan dan hak-hak mereka secara syar'i. Dan Ahlus Sunnah Masya Allah. Di semua kitab hadis sudah ada babnya khusus. Bahkan banyak yang menulis kitab khusus untuk Ahlul Bait. Jadi kalau ulama kita telah memenuhi haknya. Tapi kadang kita umatnya tidak paham apa yang dilakukan oleh ulama kita. Jadi kita harus tahu di setiap kitab hadis sudah ada bab fadilah Ali, fadilah Fatimah, fadilah istri-istri Nabi, Hasan, Husain dan seterusnya. Bahkan ada kitab khusus yang secara tematik membahas tentang Ahlul Bait. Yang kedua yaitu mencintai mereka. Insyaallah setiap kita mencintai mereka. Tidak ada Ahlus Sunnah yang melaknat Ahlul Bait. Sama sekali tidak ada. Ya, mencintai mereka. Karena memang Nabi juga berwasiat, jadi tidak akan mukmin orang sebelum mencintai Ahlul Bait. Mungkin seperti ini kan jarang hadisnya dibaca, padahal penting. Kemudian ketiga, menghormati dan mengagungkan mereka. Dan ini akidahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita adalah anak keturunan dalam agama ini, anak keturunannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian keempat, berselawat kepada mereka. Nah, ini juga kita bedanya dengan orang Syiah. Orang Syiah itu ahli selawat. Meskipun maknanya jahat. Orang Syiah itu selalu serempak. Begitu disebut nama Nabi, selalu had. Kalau ada orang 1,000 ya 1,000 selawat. Ada orang 1,000,000 ya 1,000,000 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Betul enggak? Betul enggak? Betul. Kalau ahlu sunnah, ada 100 orang, ada berapa selawat? Ayo. Kan beda. Kesadaran kita untuk selawat kepada Nabi, lalu dilanjutkan kepada keluarga Nabi, itu rendah dibanding dengan semangat orang Syiah. Makanya orang Syiah juga masuk dari pintu itu, bahwa mereka adalah pecinta Ahlul Bait. Tapi kita harus tahu bahwa ada dua hal yang harus kita benahi. Yang pertama, kita harus merubah, harus meningkatkan. Ahlu sunnah itu ahli selawat. Kalau tidak ahli selawat, diragukan kesunahannya. Ahlu sunnah ahli selawat, tidak berselawat diragukan kesunahan. Para ulama ahli hadis itu orang yang paling banyak berselawat. Setiap nulis hadis selalu berselawat. Caranya para ulama dulu itu kan didikte ya. Itu bedanya dengan kita. Jadi kalau para ulama dulu ketika menulis hadis, ketika ada nama Nabi, kalau ditulis juga sallallahu alaihi wasallam langsung saat itu kan butuh waktu. Sehingga dikosong sama para ahli hadis. Ketika nyampe di rumah baru ditulis sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kita sekarang cukup ditulis SAW. Itu enggak boleh. Boleh waktu di majelis, tapi ketika di rumah harus dirubah. Jadi untuk sementara. Itu bedanya ahlu hadis dengan kita sekarang. Nah, jemaah rahimahullah, orang Syiah ketika berselawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ali Muhammad, tadi sudah kita terangkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4 unsur. Orang Syiah hanya memaksudkan Ahlul Bait, ya Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan Imam 12. Keturunan Husain. Yang lainnya enggak dianggap. Bani Hasyim secara umum. Ya. Kemudian Bani Al-Muttalib, apalagi Bani Al-Muttalib. Istri Nabi malah dilaknat. Jadi betul kata-katanya Ahlul Bait, tapi maknanya jahat seperti orang Ahmadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi yang dimaksud di hatinya Muhammad, Muhammad, Mirza Ghulam, Ahmad. Lafadznya saja sama dengan kita. Nah, kemudian orang Syiah, masalah lain lagi. Orang Syiah meyakini dan mengatakan kepada masyarakat, kami orang Syiah adalah pewaris Nabi yang sah dan kami ahlu sunnah. Orang Syiah nyebut ahlu sunnah. Kita punya buletin, mereka kalau berdakwah kepada masyarakat ahlu sunnah, mereka menyebut kami ahlu sunnah. Bahkan Atijani yang ngaku-ngaku pernah tobat dari sunnah itu kan, yang nulis buku itu, mengatakan hum ahlu sunnah, asyi'ahum ahlu sunnah. Itu judul kitabnya. Mereka mengatakan kami ahlu sunnah. Kami ikut Quran sunnah. Karena perintah Allah dan Rasul, salawat kepada Nabi dan Ahlul Bait. Tidak ada salawat kepada sahabat. Sementara kalian ahlu sunnah nambahi, kalian ahli bid'ah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dari mana kamu asal? Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Kamu ahli bid'ah. Nah, kalau orang didakwakan begitu kan ya katut semua. Ya, memang saya sedang tidak membahas itu, tapi perlu diketahui itu semuanya ada dalilnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Karena pemaknaan al itu kadang digunakan untuk makna pengikut. Seperti alu Fir'aun, ya. Ala Fir'aun itu bukan anak istri Fir'aun, tapi pengikut Fir'aun. Maka alu Muhammad juga digunakan oleh Imam Malik, oleh Imam Sufyan, itu sebagai pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pengikut dari keluarganya, maka ditegaskan dari para sahabatnya. Dan sudah ada tafsir langsung dari Nabi waktu tasyahud, Allahumma shalli ala Muhammad wa ahli baitih wa azwaji wa dzurriyyatih, malah begitu. Ya. Atau Allahumma shalli ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyatih. Itu tafsiran daripada al. kemudian ditambahkan dengan wasahbihi, khususnya untuk membedakan ahlu sunnah dengan orang-orang ahli bid'ah, orang-orang syiah. Baik. Dan ini syiah itu terungkap, syiahnya Jember. Ya, di Jember itu sebelum bentrok itu, kok bisa mereka ketahuan kalau syiah? Itu kan ceramah, gara-gara ini ceramahnya. Saya ada ceramahnya pakai suara. Bahwasanya berselawat kepada wasahbi itu bid'ah. Dan menyebut Sayyidina untuk Abu Bakar Umar itu tidak benar, tidak layak Abu Bakar Umar Sayyidina. Hanya Ali Sayyidina. Kan itu. Maka ketahuan oleh para ulama, oh Syiah ini. Ya, akhirnya berkembang-kembang sampai terjadi bentrokan berdarah, 3 meninggal dunia. Baik. Jemaah rahimahullah. Iya. Kemudian mungkin ini masalah selawat. 5, memberikan khumus ya. 6, meyakini keutamaan mereka. Baik. Nah, demikian. Jadi sebagian dari isi buku kita ini, sekali lagi, buku kita ini, semua buku yang saya bawa itu milik yayasan untuk dakwah. Jadi bukan untuk milik pribadi, tidak masalah kita umumkan karena dari Islam untuk Islam, bukan dari pribadi. Jadi yang kita bicarakan akhirat juga untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi yang kita teman-teman bawa buku ini di luar, sama paketan buku yang lain, buku Fatwa MUI Jawa Timur dilengkapi dengan gubernur ya, dan MUI Pusat serta edaran dari Kemenag. Kemudian juga 10 kriteria aliran sesat menurut keputusan MUI, itu penting tahun 2007, itu ada di luar. Begitu pula paketan majalah Al-Umm. Kita punya majalah Al-Umm, punya rubrik khusus Ahlul Bait dan Sahabat. Ahlul Bait dan Sahabat. Dan sekarang sudah mulai kita tampilkan poster-poster yang bisa menerangkan dengan mudah Ahlus Sunnah itu bagaimana, Sahabat Ahlul Bait bagaimana, ya, kalau yang sesat bagaimana, itu cara berkala ya. Kemudian ada juga rubrik telaah politik dan rubrik dunia Islam. Telaah politik misalnya kita ingin mencerdaskan masyarakat. Contoh ketika berkaitan dengan masalah Syiah, banyak di mahasiswa itu karena tergiur dengan politik Iran, dengan pencitraan Iran sebagai yang paling berani membela Islam, membela Palestina, melawan Israel, melawan Amerika, maka kita turunkan makalah yang ilmiah judulnya Mitos Perseteruan Iran AS. Karena sesuatu satu kebatilan jika diulang-ulang akan menjadi kebenaran, kan itu ya. Jadi itulah yang dipromosikan di banyak media secara tidak benar. Akhirnya orang sudah pada punya keyakinan semacam itu, padahal itu semuanya adalah bagian daripada takiyah. Makanya kita turunkan makalah yang ilmiah, insyaallah Mitos Perseteruan Amerika AS. Itu contohnya telah politiknya, termasuk yang sekarang ini Jenewa 2, Konferensi Jenewa 2 untuk kepentingan siapa, biar kita paham. Dan kita punya pakar politik yang berakidah sunnah, dan masa depan insyaallah menurut saya kita sangat memerlukan orang-orang yang seperti ini, yang mengerti tentang hubungan internasional, politik Islam, tapi berbasis yang basicnya adalah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, pengikut Salafus Saleh. Kemudian ada dunia Islam, termasuk yang sekarang, alhamdulillah sekarang ini Islam tidak lagi agama nomor 2, tetapi agama nomor 1 dunia, karena jumlahnya lebih dari 2M Muslim, melebihi Protestan dan Kristen digabung sekaligus masih tetap besaran jumlahnya umat Islam. Ini termasuk berita yang menggembirakan dari sisi jumlah ya. Jadi banyak sekali, silakan dilihat, barangkali cocok, majalah Al-Umm, majalah pendidikan keluarga, konsen pada pendidikan dan juga pada keluarga dengan moto sentuhan ilmu selembut kasih ibu, karena namanya Al-Umm ya. Sentuhan ilmu selembut kasih. Baik, sebelum tanya jawab, saya ingin menyampaikan sisi lain dari itu bagian terakhir mengenai Syiah adalah musuh Sahabat dan Ahlul Bait. Karena bagian daripada hak Sahabat bagian daripada Ahlul Bait wajib membela sahabat dan membela Ahlul Bait. Membela sahabat dalam hal ini karena sahabat dicaci maki, membela Ahlul Bait karena Ahlul Bait namanya dicatut digunakan untuk kesyirikan dan kekufuran mereka. Itu yang perlu kita ketahui. Ini covernya buku Fatwa MUI Jawa Timur, terbitan kita. Alhamdulillah kita senantiasa bisa bekerja sama dalam segala kebaikan, dalam kebaikan. Ini Pustaka Lu'um ini penerbit kita. Kita menerbitkan Fatwa MUI Jawa Timur dilengkapi dengan surat edaran Kemenag RI, Fatwa MUI Pusat, dan peraturan Gubernur Jawa Timur. Baik, berikutnya ini buku yang cetakan pertama. Baik. Innalillah. Insyaallah listriknya tingkat tinggi. Kita lanjutkan ya. Perlu diketahui Syiah itu sebagaimana dikatakan sendiri di dalam kitab mazhab fikih lima mazhab ya. Dikatakan yaitu bahwa mereka punya empat kitab indukan usul al-arba'ah, usul arba'umi'ah, kemudian menjadi diringkas menjadi empat al-kafi, man layah durul faqih, dan al-istibsar serta at-tahdzib. Perhatikan ini empat kitab induk. Ini editannya adalah Umar Syahab ya, ketua dewan syura Abi. Disebutkan ada empat kitab induk orang Syiah di seluruh dunia termasuk Syiah Indonesia. Alhamdulillah kita bawa ini contohnya biar enggak muspro ya, saya kasih tahu. Jadi semua kitabnya tadi terdiri dari 28 jilid, kita punya semua. Ini kitab Al-Kafi 8 jilid. Kemudian berikutnya yang ini Tahdzibul Ahkam itu 10 jilid. Ini Istibsar 4 jilid dan Man Lahdzurul Faqih 4 jilid. Ditambah dengan Tafsir Al-Qurmi yang kelima, Tafsir Al-Qurmi 2 jilid seperti ini ya, semuanya 28 jilid dan bisa didapatkan bagi ustaz-ustaz ahli sunnah yang ingin punya referensi biar punya bukti di tangan tentang kesesatan Syiah, bisa menghubungi kita. Baik, ya sudah jelas itu, langsung saja. Nah, Syiah di Indonesia itu, saya persingkat, ini penting perlu saya sampaikan, sekaligus untuk dua hal tadi, bela sahabat dan bela Ahlul Bait. Syiah di Indonesia itu Syiah Imamiyah, karena meyakini setelah Rasul wafat, wajib ada imam. Perhatikan saya cepat ini, wajib ada imam. Imam wajib ditunjuk oleh Nabi, dalam bentuk nas yang sharih. Imam itu wajib maksum, imam itu wajib Ali bin Abi Thalib. Maka disebut Imamiyah. Karena mereka mengimani imam itu 12, maka disebut Isna Asyariyah. Kemudian karena mereka mengaku fikihnya ikut Ja'far Shadiq, maka disebut Ja'fariyah. Kemudian karena mereka menolak Abu Bakar Umar, maka disebut Rafidah. Kemudian karena mereka ekstrim, pengikut Sayyidina Ali yang ekstrim, maka disebut Ghulat. Bahkan hulatun hulat, ekstrimnya orang yang ekstrim. Baik. Perhatikan ucapan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Pertama, kata Syiah. Syiah itu sebenarnya aslinya hanya ungkapan rasa cinta. Mencintai Sayyidina Ali melebihi sahabat yang lain. Mencintai Sayyidina Ali melebihi sahabat yang lain. Itu Syiah. Dalam tataran ini tidak ada masalah. Tapi Syiah model begini sudah punah. Tidak punya wujud, tidak punya gerakan. Yang kedua, kalau dia mencintai Sayyidina Ali itu sampai berlebihan, bukan hanya di atas sahabat biasa, tapi sampai di atas Abu Bakar Umar, maka disebut Rafidah. Kalau sudah mengalahkan Abu Bakar Umar, maka disebut Rafidah. Dan istilah lain, Syiah Al-Ghaliyah atau Hulatu Syiah. Jadi Hulatu Syiah sama dengan Rafidah. Orang Syiah yang berlebihan, yang ekstrim. Yang ketiga, kalau dia sudah Rafidah, sudah menolak Abu Bakar Umar, ditambahi dengan rasa benci di hati, ditandai dengan mencaci maki di lesan, maka itu namanya rafidah ghaliyah, ghulatu rafidah, ekstrimnya orang rafidah. Bukan rafidah biasa, tapi ekstrim. Ekstrimnya rafidah. Baik. Terakhir, kalau ditambah dengan keyakinan roja'ah, nanti Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah, Thalhah, Zubair dan lain-lain sebelum kiamat akan dibangkitkan dari kuburan untuk disiksa, untuk dihukum oleh Imam Mahdinya Syiah, maka ini disebut ghulatu rafidah. Ekstrimnya rafidah. Dan ini Syiah Indonesia semuanya ada. Termasuk paling hulu dalam hal roja'ah disebutkan dan diyakini oleh Syiah Indonesia, disebutkan oleh Husain Al-Afsi, pendiri Yapi Bangil. Jadi tadi sudah kita terangkan, Syiahnya Abi, lalu sekarang Syiahnya Yapi, terus nanti Syiahnya Ijabi, semua Syiah di Indonesia seperti ini. Di ini tulisan dari Fadli Su'ud Ja'fari, dulu pernah dosen di UIN Malang, dan ini terbitan UIN. Di sana diterangkan halaman 94 bahwa roja'ah ini diimani oleh orang Syiah saja, kata Husain Al-Afsi. Akidah khas orang Syiah. Ahlussunnah tidak ada yang mengimani. Kemudian mengenai tentang Syiahnya Husain Al-Afsi diterangkan di halaman 85 karena penulis ikut hadir dalam perayaan Maktal, yaitu pembantaian Imam Al-Husain di Karbala yang diadakan di sana di zaman Husain Habsyi. Diterangkan semuanya syiar kullu ardin, perhatikan. Kullu ardin Karbala wa kullu yaumin Asyura, itu tertulis di mana-mana. Di buku, di bupet yang milik santri. Kemudian lukisan-lukisan ya Sayyidina Ali dan lain-lain, masjidnya pun disebut Masjid Sakolain. Kemudian setelah itu mereka mukul-mukul perayaan, mukul-mukul dada, nangis-nangis, kemudian juga sholat maghrib, lalu azannya juga azan beda, yaitu asyhadu anna aliyan waliullah, dan juga menggunakan turba Karbala. Itu kesaksian di buku ini lengkap ya, tidak mungkin saya terangkan. Kita lanjut karena waktunya habis. Mengenai caci makian, kita sudah tahu tadi roja'ah sudah, caci makian sudah. Ini buku mereka si Abangil juga, Ali Umar Habsyi ini, dua pustaka Nabi. Nah, ini yang disebut Sakolen tadi. Mereka untuk menetapkan bahwa wasiat Nabi harus ikut Al-Qur'an dan Ahlul Bait, itu menulis buku tebal ini. Setebal ini. Ya, hadis syarah hadis Sakolen. Makanya sudah kita siapkan buku kecil insyaallah. Buku tebal enggak perlu kita bantah tebal-tebal. Ya, biar efektif, tipis saja, yaitu judulnya Al-Quran dan Al-Bait, syarah hadis Sakolain, untuk membongkar kesesatan Syiah dalam menolak sahabat dan kepalsuan klaim Syiah dalam mencintai Al-Bait. Baik. Waktunya habis ya. Nah, ini aja. Bagaimana bencinya dengan sahabat dan menolak hadis Ahlussunnah. Ali Umar Al-Habsyi di buku yang lain Keluarga Suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menulis di sana, perhatikan, mungkin baru kali pertama kali antum mendengar ini. Jangan kaget kalau ini keyakinan Syiah Indonesia, Syiah Bangil, di halaman 121. Ketika bicara tentang Urwah bin Zubair rahimahullah, dia mengatakan bahwa Urwah bin Zubair itu pemalsu hadis, termasuk anggota daripada lembaga pemalsuan hadis. Jadi ada di dunia Islam ini namanya lembaga pemalsuan hadis. Didirikan oleh sahabat Muawiyah. Anggotanya sahabat dan tabi'in. Di antaranya Urwah bin Zubair. Bisa ketemu dengan Syiah? Tidak mungkin, mustahil. Baik, jamaah rahimahullah. Terus yang lain banyak sekali. Nah ini di buku Qalbun Salim untuk anak-anak SD. Dibagikan untuk anak SD. Karena memang ini ditulis untuk anak SD. Untuk buku anak SD ada beberapa buku ya. Ada buku Qalbun Salim, ada buku Dosa-Dosa Besar, ada buku Kisah Ajaib. Ini memang bahasanya digunakan untuk anak-anak SD ini luar biasa, menyesatkan sekali. Isinya buku Qalbun Salim ini satu mengajarkan selain dia itu kafir, kemudian yang kedua wajib takiyah. Itu aja. Di sana dikatakan, perhatikan, jadi mencintai pemimpin zalim Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah dan mengingkari kepemimpinan Al-Bait, mengingkari kepemimpinan kalau khalifah pertama itu Ali, maka hukumnya kafir musyrik. Dan lain sebagainya. Karena waktunya habis, mohon maaf saya enggak bisa nayangkan semuanya, tapi paling tidak saya akan sampaikan langsung bentuk audio saja. Ini mana? Ada enggak ada speakernya ya? Baik. Bismillah. Sama seperti saya tadi. Dia tidak memiliki nilai dan makna apa sehingga seseorang bebas Husain alaihi salam, Muawiyah alaihi la'natu wal azabul alim. Itu Syiah. Syiah itu rukun agamanya, agama Syiah ada dua. Rukun isbat dan rukun nafi. Persis kalau sampai ngajari atau belajar tauhid, ada rukun isbat dan nafi. Begitu istilahnya. Tapi isbat apa? Isbat wilayatu li ahlil bait. Wa nafi nafyu al walayah li adai ahli bait. Jadi isbat adalah menetapkan kecintaan untuk ahli bait. Nafi menolak adanya kecintaan kepada ahli bait. Maka melaknat musuh ahli bait, versi mereka musuh ahli bait, itu wajib seperti wajibnya mencintai ahli bait. Mustahil mencintai ahli bait digabung dengan mencintai para sahabat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian Allah, jadi ini kemudian mengenai sikap PP Muhammadiyah tadi sudah, dan bagi yang di NU sikap kepada Syiah sangat jelas melalui buku wasiat daripada pendiri Jami'ah Nahdlatul Ulama yaitu Kyai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Ini kumpulan kitab karangan beliau. Di buku ini jelas sekali bagaimana wasiat beliau, fatwa beliau, kalau orang Syiah sakit tidak boleh dijenguk, kalau mati tidak boleh disolati, tidak boleh diantarkan, melamar tidak boleh diterima, dan seterusnya. Ya, itu jelas semuanya. Ya, tinggal kita terangkan kepada orang, kita yakinkan supaya semakin banyak yang membela sahabat dan membela Ahlul Bait serta menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari gerakan orang-orang Syiah yang sangat berbahaya, apalagi sekarang ini yang sudah mau untuk pertama kali mereka merebut kursi legislatif dan bercita-cita ingin punya menteri agama Syiah, apalagi sampai ingin punya presiden yang Syiah atau yang pro Syiah. Itu adalah tentu agenda politik mereka, karena yang tertinggi dari Syiah adalah masalah imamah, dan mereka tidak mengakui pemerintah kecuali pemerintah Wilayatul Faqih, pemerintah Imam Mahdi atau wakilnya. Selainnya adalah tauhid. Pemerintah di luar Ali bin Abi Thalib tauhid, Abu Bakar Umar Utsman tauhid, Bani Umayyah tauhid, Abbasiyah tauhid. Sekarang ini selain Iran tauhid. Itu adalah keyakinan mereka. Oleh karena itulah mari kajian semacam ini dan selalu harus diupdate ya dengan bukti-bukti yang ada supaya meyakinkan silaturahim, melobi itu penting untuk dilaksanakan. Kalau tidak maka kita akan selalu kalah, dan kalahnya sebenarnya kita buat sendiri karena kita kurang bekerja. Demikian.

dan para sahabat itu seperti Umar bin Khattab selalu mengatakan yakni adribu murqah. Rasul selalu menjaga untuk menghakimi, dikatakan bahwa beliau takut yang dikatakan beliau membunuh sahabat-sahabatnya. Padahal kalau dari lihat itu kemunafikan itu lebih tampaknya. Sambil mengatakan sambil menjawab ya turun dari percayaan yang dari Nabi Nabi Yusuf dan Al-A'ad Bintal Adal itu di awal masa Medina. Tetapi di akhir di Medina itu ada sebulan terang. Kalau kita tidak sebulan terang, maka kita mendua dalam menyikap orang rumah ini. Yang Allah mengatakan pada Yusuf Munafiqin yang dihadapi, kenapa kalian mendua dalam sikap yang terhadap orang Munafiqin? Kemudian beritahu yang akan dihubung wa yuhu ilaih musalam wa yuhu ilaih yahu fakuduhu wa kuduhu haitu wajatuhu. Kalau mereka tidak mau diam, bunuhlah di mana ada raja. Ayat berikutnya fakuduhu fakuduhu haitu haitu takbun. Bahkan yang tidak dalam surah Al-Azhar, lahirannya sahihunafikuna walaihafikulubim marah walmujibunah di Madinah. Lalu kalian kakini sumalai jawiruna kakina ilah walilah walaunina ayam asukimu uhiru wakutir makrimah. Tegasnya bunuh, habis mereka. Tapi saya belum mendapati Nabi membunuh di akhir masa beliau. Karena ketika negara itu sudah pergi sikapnya, mereka di arah mana? Sehingga tidak ada yang berhubung. Maka ada dua hal. Pertama, kalau kita menghakimi dan menghubungi bermasalah fitnah kita tadi, atau kita ingin menghakimi dan menghubungi lalu sudah di arah, ya sudah tidak perlu menghakimi dan menghubungi. Ini penting. Agar supaya kita tidak jadi berpihak. Kemudian berkaitan dengan Kota Surakarta dan umumnya sebetulnya bagi saya penting adalah imunisasi tentang sunnah dan bagaimana memelihara sunnah dengan waspada gerakan syiah. Seperti yang Ustaz Agus sampaikan. Kemudian pulgar itu memang yang tidak vulgar ya, seperti tadi saya paksi seperti jalan berlana kemudian tadi sudah mengungkannya ya. Ada itu fenomena ketertipuan dengan syiah di Suruh di sini sudah bahkan ya, bahwa yang penting itu syiah sebenarnya sehingga dalam bahan Jawa diarahkan bahwa yang penting itu punya anjing namanya Abu Bakar dan Umar. Nah, termasuk juga sensitif dengan Indonesia. Kemudian Joko Ibil ya, itu adalah siapa yang mengurus lagi. Nah, berkaitan dengan Kopassus ya, pertemuan akhir ini. Bagaimana orang mengatakan Syiah itu kayak kentut dalam taraf tertentu baunya terasa tapi untuk menuju itu tidak ada yang sulit. Tetapi yang paling penting adalah bagi saya saat ini ayat Allah katakan walau nasyah la awayna kamu kalau kami mau kami tidakkan orang-orangnya wala awas kamu di iman tapi engkau akan tahu ya, ciri-cirinya. Walaupun Pak Kalimban namun dilahir kaum dan itu akan tahu retorikanya. Jadi kita tahu retorikanya kayak gini tuh mengarah kemana ini, gitu kan? Loyalitasnya kemana? Dan kalau kita berbicara dalam tarikh ini, ciri-ciri kemudian retorika maka kita dapatkan syiar di kota seperti ini tentunya sangat mengkhawatirkan. Karena sebenarnya ada gerakan yang cukup besar supaya kita itu tidak apa namanya tidak ada kritik terhadap syiar, gitu ya. Indikatornya pertama adalah ketika kita bicara tentang Syria di awal kasus Syria, saya bicara Syria, ternyata hampir seluruh tokoh di kota dulu itu menghalanginya. Jadi mewanti-wanti supaya kita itu tidak terlibat di dalam hal itu. Saya sendiri mengalaminya. Ya. Adapun sebelumnya yang saya alami, saya pernah mengisi tafsir disebut oleh seseorang dengan mengatakan, Ustaz, yang jadi masalah apa? Orang yang menghasilkan Quran kok tidak masuk. Itu yang bermasalah. Iya. Menghasilkan Quran kok tidak masuk, gitu. Dan saya waktu lalu datang Syiah, gitu. Dia datang Syiah. Kemudian ketika kita bicara sekarang ya, ternyata ada kesaksian namanya dulu pernah di sini, aku di sini ya. Supaya nanti yang tanya langsung pada di terkaki ini Abdul Haji Pak Haji yang sekarang menjadi direktur apa Pondok Arya ya Pondok Arya beliau katakan kepada saya, Ustaz, saya sudah tahu lama Ustaz, tahun 2006 saya ketemu di Masjid Kota Barat ini orang-orang nikah, saya ketemu dengan mereka, saya tanya, kalian muslim? Enggak, kami tidak muslim. Kami itu ya. Dan barusannya di kamu tak gitu. Itu ketemu di sini, itu di sini ngomongnya. Nah, itu tahun 2006, karena itu 2006 dari itu mana itu. Tapi di sini tidak ada ya, oh banyak ini, kami sudah kerja sama sama dengan mereka. Nah, jadi, di sini itu ada, gitu ya. Kemudian, beliau juga menyampaikan di kajian ibu bagaimana kondisi Syiah di kalangan kota Hulai ini. Waktu itu beliau menceritakan ada Syiah Tatliwok, ada Syiah itu tidak ada juga di tetangga kami itu saya tanya mau dia tidak enggak bukan sekabar saja dan memang di sana sudah ada beberapa dalam kemarin saya diberi fotonya ini menyatakan rumah Syiah itu sudah ada. Nah, yang sangat mengagumkan saya, ketika kecintaan saya kepada UMS dan Muhammadiyah, sekaligus kecintaan saya kepada para rakyat, yaitu ketika saya terkaget-kagetkan bahwa akan ada rencana seminar internasional yang mendatangkan bisa Amerika dan bisa Syria kita Mesir dan saya sendiri satu datang waktu itu lima satu datang saya tidak boleh akses saya tiba-tiba tanya kok ada begini gimana asal lulusnya apa gitu. Katanya ini adalah rekomendasi dari Uni Surakarta saya tidak ada siapa orangnya disebut namanya orangnya saya bebas katanya apa ini Duta Syria itu sudah dua kali datang ke UMS maka dia lah tidak diberikan ke UMN gitu. Kita sendiri yang datang ke UMN itu masalah sebab tidak diberikan masalahnya ke UMN karena saya sangat cinta dengan UMN supaya dia tercemari dan saya cinta kepada Muhammadiyah supaya dia tercemari maka saya selalu menyatakan mereka akhirnya apa? Tadi itu dipending atau dikandali. Nah, kelihatannya kegagalan ini memiliki sakit hati yang dahsyat sama dan itu terungkap kepada saya secara langsung. Nah, ketika itu kemudian pimpinan di Kota Solo ini mendatangi saya dan kemudian mengatakan di luar saya Kota Surakarta sudah merintik dari ekornya. Kenapa? Karena kalau berbicara masih ada senang. Langsung itu. Yang kedua, kenapa? Karena buat saya terlibat di negara lain, maksudnya Syria, hanya dengan informasi sepihak. Nah, ketika kita mau membuat seminar tentang Syiah dan Sunni di kota di UMR. Ini ternyata rekornya itu telepon sama saya atau sifatnya saya telepon ke rekor dan rekor mengatakan kepada saya tahun besar ini seminar di UMR tolong dipindah cari tempat yang lain. Lain kali kalau nggak sampai laut kami siap untuk biayanya. Nah, waktu itu saya bilang kepada teman-teman, kita cari, kemudian kita jalan, kita bilang enggak, pokoknya kalau nggak boleh kita adakan aja karena seminar UME, kalau boleh alhamdulillah, kalau enggak kita seminarnya di alam enggak, kita sudah banyak jadi sudah tersusuli. Saya bilang kalau begitu kalau mereka diundang itu juga artinya kita deketin itu bagian rektorat itu kita kami support ya. Karena rektor bilang Ustaz tolong karena ini kami akan diperkarakan oleh Syiah dan kami ini semua akan di dokumentasikan dan akan diperadilkan kan sama itu jadi rektor itu sudah sangat ketakutan gitu ya dan ternyata informasi orang Syiah itu datang ke rektorat, ya datang ke tempat diantar oleh seseorang, gitu. Kemudian datang ke rektorat mengenai itu. Dan itu saya dapatnya dari tanaman itu, gitu. Bahwa bertepatan orang itu Syiah ngomong dengan seseorang karena sering pinjam mobilnya dan nggak tahu dari itu Syiah, gitu ya. Dan orang itu bicara dengan seseorang pada saya. Saya harus kaget-kaget di bidang itu. Artinya terjadinya apa namanya tekanan-tekanan terhadap rektorat ini menunjukkan akan pengaruhnya yang sangat kuat. Bahkan ketika kita mau naik ke mimbar atau bahkan sudah naik mimbar itu rektorat itu ya akhirnya setelah kita melakukan pendekatan hanya itu membolehkan asalkan judulnya berubah. Ya. Ada Sunni ya, tapi kita Sunnah. Tetapi ketika kita sudah dalam kondisi apa awal itu masih ada yang oh, ini supaya tidak rusak kita pasangkan sendiri, kok tidak jadi. Pada itu kita sudah naik ke atas mimbar. Nah, ikhwah bilang rahmatullah berbeliau dan ternyata di putar dulu ini kalau Syiah benar artinya kalau Syiah yang sebetulnya sudah menerima dirinya Syiah itu tidak banyak tampak kecuali dia di mana ada orang-orang yang berusaha pun tetapi yang lebih berbahaya adalah orang yang mengaburkan ini yang parah dan di sini katanya banyak ketika ada ungkapan ini pengaburan yang sangat berbahaya bahwa di Syiah itu ada yang sesat dan di Ahlus Sunnah ada yang sesat. Ini kan berbahaya. Jadi ketika sebagaimana Ahlus Sunnah ada yang menyembah berhala, maka orang Syiah juga yang menyembah berhala. Jadi kan berbahaya. Karena apa? Kesesatan Syiah itu jelas dari akidahnya. Kalau misalnya Ahlus Sunnah bukan dari akidah, tapi dari orang-orangnya. Dan beberapa waktu yang lalu saya ingin terus ditangisi oleh suami istri. Ya suami istri itu bilang, wah kami itu juga nanti dari Solo gitu. Ini dari Solo ya, mengajari kami. Nah, itu bilang, berbaikan kepada semua itu gak masalah gitu. Nah, kayak gitu lah sebenarnya. Kemudian yang kedua bilang apa? Si Indonesia ini, si Ane itu gak ada si A. Kalau itu tuh ada si A, baby ya. Kemudian bapak menyatakan, Musafalimah itu main Quran itu artinya hanya wahyu yang diberi kepada Fatimah ketika itu yang tinggal bapaknya. Nah, tapi saya ingin ditanya dulu, apa bedanya? Ini kan aku dan berarti ada wahyu itu benar-benar kepada Fatimah. Nah, kalau dia tidak bilang dapat wahyu itu, apa bedanya? Lu beda toh, kalau dia tidak bilang dapat wahyu itu. Fatimah yang mulia, tetapi kan akidah adanya ini kan khawatirkan. Nah, untuk itu yang ingin saya pesankan kepada ekor semuanya adalah kita harus tahu satu ucapan yang tidak tegas terhadap hak dan dalil ini terhadap syariat sunnah. Karena sering saya selalu mendengar di zaman Nabi itu, ini kan berada di seluruh semuanya ya, menyatakan apa? Zaman Nabi itu tidak ada syariat sunnah, tidak ada itu. Sehingga kalau kita bicara syariat sunnah lebih ah, zaman Nabi itu tidak ada itu ya. Jadi memang benar, seluruh Nabi itu sunnah semuanya gitu ya. Syiah itu datang belakangnya yang pada zaman akhir sahabat mengambil apa? Nah, ini harus kita pahami saudara. Kemudian yang kedua, ini sangat dan sangat tinggal ya bersama berpengaruh sekali. Allah selalu mengatakan wasallahu muslimi amikum gloria. Maka jangan ada mengatakan selama anda mengambil lagi dan yang lain pakai sumi. Wah itu salah itu. Kenapa orang sudah mengatakan wasallahu muslimi amikum gloria? Hati-hati loh kalau ada yang bilang syahadat. Mengukuran aja yang ada karena masuk cukup. Ini kan berbahaya ini. Ya. Karena apa? Ya, Al-Quran tidak boleh yang bisa itu ditinggalkan ya. Apa kata Allah? Maka Nasrani dia bukti ya wala. Nasrani ya wala kita Nasrani Hanifah Muslim awal makan yang benar muslim. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak mensifati Nabi Ibrahim bukan hanya muslim saja. Tapi kami ada seseorang yang jauh dari syirikan. Dari tempat kita dan dulu kepada kebenaran. Loh kenapa kami tidak cukup hati kaum muslimah? Kenapa di sana dua langkah dan ada syirikan? Ini kan perlu mohon maaf ya. Ini sebuah tentang perlu kita buka dan kita kasih jawaban. Bukan apa-apa, supaya kaum muslimah tidak tertipu gitu ya. Jadi ketegasan terhadap kesenangan itu kan dicontohkan oleh para dan Allah yang melarang pelarangan dalam selain Muslim ketika diingatkan ada orang yang mengkali kotoran kota kan dia apa itu kan dibagi ini memburoka ini kan kita tahu alam berubah dari mereka dan mereka pun sebab diri dari nah dan memang sikap-sikap itu tidak lepas daripada banyak simbolan ya, yang ada. Tapi yang jelas ada juga kaitannya dengan kekerabatan, kedekatan, gitu. Supaya tidak menyebut nama. Tapi yang jelas kemarin saya sudah putuskan kenapa Ustaz itu kok betul ternyata mantunya orang Syiah. Mantunya orang Syiah, berarti Pak Ustaz juga. Karena ditanya simbolan itu Syiah, oh bukan, pada bapaknya itu nyaku kalau kemarinannya Syiah gitu. Bapaknya itu nyaku kalau kemarinannya Syiah gitu. Dan dia berpikir Syiah, betul dia bilang, enggak dia bukan Syiah gitu. Kemudian setelah itu, ini ceritanya ada sama Ustaz. Ini tanya ya, Ustaznya sama Ustaz, baru sama Ustaz. Itu pidato di Masjid Mui gitu. Pidato di Masjid Mui, kemudian ceritanya Syiah dan Ustaz itu kan selalu diprotes gitu. Berprotes, kemudian ngobrol-ngobrol, kami ikut anaknya seorang kemudian ibu yang disebutkan Syiah dan tiba-tiba ada orang datang kepada beliau Ustaz, kenapa dia bersikap dia yang mantunya Syiah oh iya Ustaz dan mana Ustaz, mau saya tetangganya menurut saya tetangganya, saya kau benar kalau dia dirinya Syiah nah, jadi di sini ini ya, sudah fenomena yang ada muncul tapi bagi kita tidak perlu menghakimi dan mengusulkan jawab. Tapi yang penting apa? Umat harus tahu apa yang punya Syiah dan bagaimana seseorang itu memiliki perkara dan memikirkan kepada Syiah. Ya, itu yang saya tegaskan dan berterang penyebab usia nabi juga dan saya tidak ditanya lebar karena waktu yang sangat terhadap dia berusaha Agus pada Pak Soli dan terbuka kira perlu bagian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.